أقول وبالله تعالى التوفيق إن توقيرنا للغة العربية إنما هو من ديننا، وتوقيرنا للغتنا لا لأنها اللغة التي نتحدث بها، إنما توقيرنا للغة العربية لأنها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. قال تعالى بلسان عربي مبين، قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، قال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قال تعالى بلسان عربي مبين. فتعظيمنا للغة العرب إنما هو من أمر ديننا، لأن تعظيمنا لها تعظيم للقرآن الكريم كذلك، وكذلك بفهمنا للغة العرب نفهم كتاب الله عز وجل ونفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، وألزمنا الله إياكم لغة رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، تلك التي نزل بها الكتاب العزيز، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم والإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل. اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رحمن يا كريم يا مجيب السائلين. Pada kali ini insyaallah kita akan melanjutkan durus al-lughah, nastamil insyaallah darsana dars durus al-lughah ad-dars ar-rabi' wal an 'indana fi safhat 24 raqam al-ba raqam ba. Naam khalas fatahtumul kitab aina kitab aina kita buka ya Khalid. طيب عندنا الباء البيت من البيت المسجد إلى المسجد ثم عندنا المحادثة بين المدرس ومحمد من أين أنت؟ أنا من اليابان. ومن أين عمار؟ هو من الصين. ومن أين حامد؟ هو من الهند. أين عباس؟ خرج. أين ذهب؟ ذهب إلى المدير. وأين ذهب علي؟ ذهب إلى المرحاض. Atau sebelumnya ini kita طيب لبس من الصين gitu ya. Harokatnya untuk perhatikan. Ya, harokatnya perhatikan. Ana ulangi sekali lagi namun dengan memperhatikan harokat. Namun nanti ketika membaca harokat terakhir tetap tidak dibaca ya, tapi tetap diperhatikan, tetap diperhatikan, terutama setelah huruf jar yang kemarin kita bilang ala, ila, min, itu setelahnya itu dengan kasroh, akhirannya kasroh. Taib lihat min aina anta ana minal yabani. Tapi nanti ketika percakapan jangan atau bilang ana minal yabani, tapi jawab ana minal yaban. Karena normalnya bahasa Arab itu akhirannya dihilangkan. Maksudnya tidak dibaca harokat terakhirnya, ya. Wa min aina ammarun? Ya, gitu ya. Jawabannya huwa minas sini. Sin. Cina. Bau deh. Hah? Yaman. Yaman? Ya, enggak, no, bukan Yaman, Jepang. Sulawesi. Kemudian wa min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Nah, jawabnya huwa minal Hind. Ya. Aina Abbasun? Kharaja. Menjadi khawarij Kharaja artinya keluar. Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudir. Ilal mudiri. Anak enggak biasa sih akhirnya dibaca. Dhahaba ilal mudiri. Ya. Wa aina dhahaba Ali? Dhahaba ilal mirhadi. Dhahaba ilal mirhadi. Coba ini perhatikan. Ini semua mudzakkar atau muannats? Mudzakkar, laki-laki semua. Nanti ana pengen antum udah bisa untuk mengubahnya menjadi muannats, ha? Bisa gampang-gampang mudah. Ka diganti anta diganti anti aja, ya kan? Iya, itulah pentingnya. Antum tanpa tasrif antum enggak bisa. Makanya tasrif itu penting. Besok ya tasrif ya. Kalau misalnya enggak bisa tasrif, enggak mungkin bisa nanti. Baik. Orang istilahnya al-bait. Al-bait. Min al-bait. Min al-bait. Al-masjid. Al-masjid. Ila al-masjid. Ila al-masjid. Min aina ant? Min aina ant? Ana min al-Yaban. Ana min al-Yaban. Wa min aina Ammar? Min aina Ammar? Huwa min as-Sin. Huwa min as-Sin. Wa min aina Hamid? Wa min aina Hamid? Huwa min al-Hind. Aina Abbas? Aina Abbas? Kharaj. Kharaj. Aina dhahab? Aina dhahab? Dhahaba ila al-mudir. Dhahaba ila al-mudir. Wa aina dhahaba Ali? Wa aina dhahaba Ali? Dhahaba ila al-mirhad. Dhahaba ila al-mirhad. Baik, ahsantum. Enggak, bukan mirhad. Itu sebenarnya salah, tapi enggak apa-apa antum. Karena ini bukan Al-Qur'an. Baik. Ada pengen pasangan-pasangan. Yang ini bertanya, ini menjawab. Tafadhol. Silakan, 1 2 3, come on. Min aina ant? Ana min al-Yaban. Wa min aina Ammar? Huwa min as-Sin. Wa min aina Hamid? Huwa min al-Hind. Aina Abbas? Kharaj. Enggak, kharaj. Apa kayak gitu? Enggak. Kharaj. Kharaj. Enggak kharaj. Enggak ada kayak gitu. Antum jangan melakukan suatu perbuatan yang tidak dicontohkan oleh salaf orang Arab, ya. Kharaj. Kharaj. Kharaj. Ah, ya. Ya, silakan. Aina dhahab? Dhahaba ila al-mudir. Wa aina dhahaba Ali? Dhahaba ila al-mirhad. Enggak, bukan dhahaba. Enggak, antum menyelisih salaf. Dhahaba ila al-mirhad. Dhahaba ila al-mirhad. Ahsant. Taib. Sekarang kebalik. Antum yang bertanya, antum menjawab. Silakan. Min aina anta? Ana min al-Yaman. Wa min aina Ammar? Huwa min as-Sin. Wa min aina Hamid? Huwa min al-Hind. Aina Abbas? Kharaj. Aina Zahab? Dhahaba ila al-Mudir. Wa aina Zahab Ali? Dhahaba ila al-Mirhad. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, sekarang udah paham artinya? Bagaimana kalau misalnya kita ubah menjadi muannats? Ubah menjadi muannats. Ya. Baik, ubah menjadi muannats. Berarti min aina anta diganti? Syekhul Islam. Min aina anta diganti apa? Min aina anti. Dijawabnya ana, kok ana perempuan apa? Ani atau ana? Nanti ketemunya Roma Irama nanti kalau misalnya Ani. Ana minal Yaban. Ana minal Yaban, bukan Ani minal Yaban. Ana minal Yaban, ya. Taib. Kemudian wa min aina Ammar? Ammar ganti perempuan, siapa perempuan? Aisyah misalnya. Wa min aina Zainab? Atau iya, wa min aina Aisyah? Jawabannya apa? Iya minal Sin. Kemudian Hamid, Hamidah ya. Hamideh. Wa min aina Hamidah? Jawabannya? Hiya minal Hind. Sekarang kalau misalnya ini aina aina Nuri misalnya, perempuan. Nuri laki-laki. Berarti udah ganti. Aina Nurul. Nah, aina Nurul tulisannya gimana Arabnya itu? Nurul. Udah gitu doang. Aina Nurul, alif lamnya ketinggalan. Aina Nurul? Kharajat. Enggak. Kharajat, kan? Aina Nurul? Kharajat. Pakai tak? Tanya mati. Aina Nurul kharajat. Aina Hadiah kharajat. Aina Khalidah kharajat. Aina Afriyah kharajat. Aina Hilmana kharajat. Aina Aryah kharajat. Aina Zahaba itu diganti perempuan menjadi Aina Zahabat. Ya, Aina Zahabat. Maksudnya tadi si ini si siapa tadi Aisyah ya? Arya. Ha. Aina Zahabat? Zahabat ila Al-Mudir. Tapi baiknya Al-Mudiroh ya, takutnya masa ke Mudir nih ada apa nih kan? Kan dia kan perempuan. Zahabat ila Al-Mudiroh boleh. Atau Zahabat ila Zaujatil Mudir boleh ya? Ya. Kemudian yang terakhir wa aina ya teruskan apa wa aina zahabat aliyah misalnya zahabat ilal mirhab aliyah zahabat ilal mirhab. Baik, bagus sekali. Sekarang kita langsung ke tamarin sekarang anak akan bertanya. Bukan anak yang bertanya, tapi antum saling bertanya. Sekarang Khalid bertanya, Afri menjawab, Hilman bertanya, Bakhtir menjawab, Syekhul Islam bertanya, Mas Alam menjawab, Mas Nur Hadi bertanya, Mas Ari memanjat. Enggak, menjawab. Enggak, antum bertanya, antum menjawab ya. Tapi gimana dengan antum, cepat, agak cepat, ayo. Ana min masjid. Maksudnya apa? Dari negara. Negara. Ana min tersandu negaranya apa? Zimbabwe. Kalau Indonesia apa? Indonesia. Ana min Indonesia ya. Ana min Indonesia. Ya, teruskan. Antum teruskan. Enggak apa-apa, teruskan terus cepat-cepat. Ana min Filipina. Filipina. Filipin. La. Antum lagi udah dia kan udah jawab tadi. Ana min Indonesia. Masih ditanya antum. Antum tuh mirip sama Yahudi banyak nanya. Udah tahu dari Indonesia, masih nanya Filipin, ha? Enggak apa-apa, terus. Terus ayo. Antum tuh kan antum ini kan masih nanya jawab. Tadi udah dijawab malu-malu. Udah dijawab lah ana min Indonesia tadi udah dijawab. Masya Allah antum ini Jakarta tapi milik deket Palestina. Ayo yang dari siapa yang dari sin Cina ya coba tuh Syekhul Islam tuh Cina tuh matanya sipit. Ayo man min si milasin ayo Afri ya jawab lah nggak usah lihat di sini antum pikiran sendiri. Ana min Asin. Oke, okay, Hamid min Asin. Terus kemudian Hamid min Asin. Kemudian in aina Hamid? Ya Allah. Kan udah dijawab in aina Hamid tadi. Hamid min Asin. Terus. Aina dhahaba Abbas? Kemana? Zahaba ila. Ayo cepat waktunya. Ila Thailand. Ayo terus. Adhaba Aliyun ila al-mudir. Ini jawabnya na'am atau la? Apakah Ali pergi ke si sang mudir, kepala sekolah atau semacamnya? Ha? La. Terus berarti apa? Ali. Ya apa aja banyak tempat. Zahaba la. Zahaba Aliyun ila. Zahaba Aliyun ila. Ha? Qal. Udah hantum diri. Enggak, diri. Ayo diri. Antum terlalu farah. Enggak mau ila madrasah ila ila apa ila ila liqa atau ila. Ah sekarang Syekhul Islam mau tanya. Min aina anta? Isis. Kok taib? Man minas sin? Min aina Hamid? Aina dhahaba Abbas? Ila al-mudir. Ya, dhahaba ila al-mudir. Adhahaba Ali ila al-mudir? La. Adhahaba ila al-mirhaw. Ila al-mirhaw. Okay. Mas Nur Hadi. Min aina anta? Ana min al-Indonesia. Min Indonesia. Ana min Indonesia. Anta min Indonesia? Limadha anta min Indonesia? Ayo, mau apa? Baik. Man minas sin? Ari minas sin. Seperti ini minas sin? Ari, Mas Ari minas sin. Min, min aina Hilman? Hilman minan Surya, Syria. Masya Allah. Ah. Minas Syria. Aina dhahaba Mas Alam? Aku enggak tahu dhahaba apa sih tadi. Mas, Mas. Oh, iya. Mas dhahab. Iya, dhahab memang Mas, Mas. Makanya ada kirdun dhahab, artinya apa? Artinya kirdun dhahab artinya apa? Kirdun dhahab. Panci emas. Bukan, kirdun. Monyet, Mas. Monyet, kera. Keramas, ya keramas. Aina dhahaba Abbas atau aina dhahaba Mas Alam? Ke mana perginya Mas Alam? Dhahaba pergi. Ayo. Dhahaba siapa tadi? Dhahaba Mas Alam. Oh, Alam. Dhahaba Mas Alam. Alam masjid. Ila al-masjid. Ila al-masjid. A dhahaba Mas Alam ila al-mudir? La. Dhahaba ila al-masjid. Dhahaba. Tayyib, ahsant, ahsant. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Ini juga nih antum tulis nanti di buku. Ini yang PR-nya belum nih, lihat aja nanti. Pokoknya pekan depan nih hari Senin belum jawab PR denda 10.000 satu orang. Iya, biar insyaallah anak cepat kaya ya. Juga kemudian iqra waktub ini harus antum tulis di rumah. Jadi dua langsung PR-nya. Ya, dua yang nomor yang dua dan tiga ya. Itu antum tulis dengan harokat, ingat dengan harokat. Ya. Harus dengan harokat. Baik, ke halaman berikutnya 20 atau ana harokatin dulu, ana harokatin sekarang ya. Tamrinnya nah antum boleh tulis sendiri di rumah. Tapi enggak ana cek. Ana harokati iqra waktu kok ngapain kan belajar sendiri. Antum ini antum belajar tuh emang karena untuk dilihat ana ya selama ini. Enggak kan? Enggak udah banyak men. Nah, iya ya oke. Okay. Ya. Ya, iqra waktu bacalah dan tulislah nih min aina Fatimatu atau Fatimatun? Fatimatu. Fatimatu. Ingat itu. Hiya minal Hindi ya kan? Iya. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Ketiga, dhahaba tajiru ilad dukkani. Kemudian yang keempat, kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Apa arti al-hammam, Mas Ari? Bagus. Al-hammamu wasikh artinya apa? Alhamdulillah. Ada kemajuan dari segi kekotoran. Oke. Okay. Kemudian yang kelima. Man kharaja minal fasli. Itu kan? Kemudian yang keenam. Kharaja talibu minal madrasati atau minal mudarrisati. Ya kalau misalnya minal mudarrisati berarti mudarrisati hamil kemudian melahirkan kan keluar dari mudarrisah. Keluar dari guru perempuan gimana itu? kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Suq artinya apa? Pasar. Ketujuh. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Oke, udah. Ulang. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Ya, udah. Do' yang keempat sekarang. Ya, ini latihan di sini kalau sekarang. Do' fil faraghi fi ma yali harfa jarrin munasiban min ila fi ala. Ini min bukan man, jangan salah. Do' artinya put, letakkan, taruhlah. Fil faragh, di dalam blanks yang kosong. Fi ma yali, berikut ini apa yang ditaruh? Harfa jarrin, harfa jar, huruf jar, maksudnya huruf yang menjarkan isim setelahnya. Paham antum Mas Nur Hadi? Antum tahu paham jar, tahu kasroh nggak? Kasroh itu berarti kan yang di bawah ininya harokatnya. Nah, kalau ketemu dengan min, ila, fi, ala atau harf-harf jar lainnya, itu isim setelahnya itu dikasrohkan huruf terakhirnya. Makanya nanti misalnya al-kitabu alal maktabi, ya gitu. Al-kitabu alal maktabi. Makanya li atau ila, misalnya setelah ila itu ada lafal Allah, berarti ilallahi atau ilallahu. Ilallahi, ya. Ala, alallahi atau alallahu. Alallahi, ya. Kemudian min juga min gitu. Minallahi, minar rasuli. Ya. Taib, kita punya min, apa arti min? Dari ila ke fi, di dalam atau di atau pada, boleh ala, di atas. Coba kita mulai dari Bakhtiar, antum jawab nomor 1 dan 2. Kita mulai dari maktabi. Ahsan, 2. Hamidun ila. Nomor 2. At-talibu fil fasli. At-talibu fil fasli. Boleh enggak at-talibu minal fasli, boleh enggak? Boleh. Boleh at-talibu ilal fasli, boleh enggak? Boleh enggak at-talibu alal fasli? Boleh. Boleh aja. Jadi sebenarnya semua benar, enggak ada yang salah. Itulah rahmatnya durusul lughah. Ya. Tapi ana salahin nanti. Oke, yang ketiga Khalid. Dhaba Hamidun ila jami'ati. Boleh enggak min? Boleh. Boleh. Khalid, Hamid pergi dari jami'ah, boleh kan? Boleh. Boleh. Dhaba Hamidun fil jami'ah, boleh enggak? Jami'ah itu university. Universitas, kampus, ah? Zahaba Hamidun fil jami'ah, gimana? Enggak jelas, ya. Seperti yang telah menjawab barusan. Kemudian kalau misalnya Zahaba Hamidun alal jamiah, boleh enggak? Makin enggak jelas, seperti yang seperti dirimu. Ya, kemudian yang keempat. Pergi ke atas apa pergi? Apa pergi di atas? Pergi di atas. Kalau misalnya Zahaba Hamidun alal jamiah, pergi di atas jamiah melayang gitu. Serem banget. Ya. Ya, Pak Mas Dimas, yang keempat. Kharaja mudiri. Enggak. Ini fa'il al-mudiru. Kharaja al-mudiru minal madrasati. Ahsan. Kharaja al-mudiru minal madrasati. Itu benar. Boleh enggak kalau misalnya kharaja al-mudiru ilal madrasah? Boleh. Dia keluar menuju madrasah. Boleh enggak kharaja al-mudiru fil madrasah? Enggak jelas kan? Kharajal mudiru alal madrasah, lebih enggak jelas lagi gitu, gimana? Ya. Mas Afri bisa menjawab nama yang kelima? Ini banyaknya, Mas Afri. Zahaba Muhammad. Muhammadun atau Muhammadin atau Muhammadun. Ahsan, bagus. Muhammadun. Itu bacanya apa tadi? Titik-titik itu baca, yang enggak bisa dibaca itu. Setelahnya. Iya, setelah Muhammadun titik-titik. Setelah titik-titik. Ah, tadi udah. Ayo. As-sini. Ya. Asin. Asini. Ha? Min as-sini. Terus? Ha? Alal yaban. Ya. Ha? Alal? Ilal yaban. Ahsan. Bagus. Silakan duduk, Mas. Berarti tadi jawabannya Muhammad telah pergi dari Cina di atas ila ke Jepang. Dari Cina ke Jepang atau bisa antum balik. Zahaba Muhammadun ila sini minal Yaban, enggak masalah. Boleh. Ya. Yang enggak boleh zahaba Muhammadun ila sini fil Yaban. Nah, ini baru aneh ya. Enggak mungkin. Antum boleh dengan ila dan min. Boleh ditukar, boleh yang ila pertama, ya tergantung antum maunya apa. Ya. Baik, kemudian al-kalimat al-jadidah. Kata-kata baru, kosakata baru yang wajib untuk dihafal. Di sini ana agak muskilah perbedaan antara hammam dengan mirhaut, tapi wallahu alam mirhaut itu mungkin lebih tepat ke buang WC. Seperti itu. WC jadi buang ya, wazir. Al-kalimat al-jadidah yang pertama, al-madrasah. Pertama tahu al-madrasah artinya apa? Tempat ini, tempat belajar. Ini sebenarnya madrasah yang jadi ini. Ini seperti madrasah itu tempat belajar. Tapi kan masyhurnya madrasah itu kan formal ya. Mahat itu lebih ke mahat itu ika semacam lembaga, dia ada perjanjian juga di dalamnya. Mahat itu lebih ke pesantren kok Indonesianya. Tapi enggak mesti pesantren sebenarnya. Madrasah itu umum sekali, lebih umum dari mahat. Al-fasl artinya kelas. Kelas. Kelas. Yes. Kelas. Kadang fasl bisa bermakna kelas, bukan. Bisa bermakna kadang fasl bisa bermakna musim, season. Jadi fasl itu bisa bermakna season, bisa bermakna kelas. Kemudian al-hammam kamar mandi, al-mirhaud WC, al-matbakh. Apa arti al-matbakh? Dapur, kitchen. Kemudian al-ghurfah kamar. Al-jami'ah kampus atau university. Ya. Kemudian as-suq pasar. Kemudian al-yaban Jepang. As-sin Cina. Al-hind India, Filipina. Jadi kita punya 4 nama negara di sini. Antum bisa cari nanti nama negara di Google, cari nama negara dalam bahasa Arab ya. Al-mudir pemimpin, ya, direktur kepala sekolah semacam itu. Pimpinan pesantren ya. Zahaba pergi. Khoroja keluar. Beda zahaba sama khoroja beda, Mas. Kemudian bawahnya ada fi ala min ila, itu min hurufil jar. Fi ala min dan ila itu semua termasuk huruf al jar, yaitu apa yang nanti akan mengkasrohkan isim yang datang setelahnya. Baik, sekian durusul lughah. Insyaallah pekan depan kalau misal di antara antum enggak mengerjakan lagi, ada yang enggak mengerjakan, maka langsung didenda 10.000 ya buat biaya bensin teman-teman yang dari jauh ya. Bukan buat anak. Alhamdulillah. Karena bilang teman-teman jauh, Taman Mini itu dekat ya. Enggak termasuk. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita huruf jar cuma empatin aja. Oh, banyak. Banyak. Banyak.